Saya sampaikan ke ahli Quran, Pak, Ibu, yang tengah menghafal. Anda tahu apa yang terjadi? Saya ingin katakan lintas batas. Bukan hanya orang tua, pemuda, anak kecil, yang melihat, yang tidak melihat, sampai yang sepuh. Ada kedahsyatan yang terjadi. Ramadan kemarin kami adakan karantina kedua, virtual. Menghafal Quran. 30 hari menghafal 30 juz. Hari ke-25 ada seorang ibu usia 55 tahun hafal Quran 30 juz. Hari ke-21 sebelumnya ada 26 tahun hafal Quran 30 juz. Ada anak kecil hafal Quran 30 juz. Ada orang dewasa, ada kakek-kakek juga 72 tahun usianya. Bapak baru 71. Ya. Itu luar biasa dahsyatnya. Jadi untuk mendapatkan kecintaan, bagian dari Quran, wujudkan kecintaan dulu. Kalau dunia gak usah dihitung, Pak. Kalau gak percaya, berkah Quran tuh gak usah ditanya. Silahkan, Al-Habib mungkin banyak pengalamannya. Demi Allah saya katakan, ini dari kepala, ujung kepala sampai ujung kaki. Saya gak pernah beli. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya untuk mencintai, baru modal cinta aja, Pak, Bu. Dari kepala sampai ujung kaki. Sampai saya sering menangis. Hanya untuk mengungkapkan, ya Allah, tunjukkan pada saya bagaimana cara mensyukuri nikmat-Mu. Hanya untuk minta syukur, Pak, saya nangis. Pernah saya minta, ya Allah, tunjukkan saya bisa beramal dengan harta. Sampai saya kata, ya Allah, cukup, sudah, cukup. Tidak bisa lagi. Karena saking banyak yang dipenuhi. Kadang-kadang, Pak, habis buah di rumah. Mau beli, datang buah lagi. Habis makanan, mau beli, datang makanan lagi. Dan kisah ini banyak mengalami. Ada seorang ahli Quran, satu keluarga. Ibunya cuma ngangkat kayu bakar, bapaknya kerja, kuli bangunan. Tapi kalau Anda datang bertamu, ceritanya indah sekali. Alhamdulillah, keberkahan bagi kami. Abi itu kalau kerja dapat uang banyak sekali. 500 ribu per bulan, banyak sekali. Dan semua dihidangkan, makanan, ikan, buah-buahan, apa ada semua. Dan dahsyatnya semuanya ceria dan tak pernah merasa kekurangan. Dimanapun keadaan hidupnya. Maka Quran itu, Pak, sudah banyak anak-anak kecil kami, ahli Quran. Bapak ibunya nabung untuk umrah, untuk haji, tidak dapat-dapat. Begitu selesai kami bikin khataman, haflah di Istiqlal, 250 ribu orang datang. Datangkan, kami datangkan 12 duta besar. Saya perkenalkan. Bukan cuma di Arab, bukan cuma di Mekah, di Madinah. Ini ada anak kecil, bahkan ada yang buta, ada yang tukang beca. Mereka hafal Quran. Dubes Saudi langsung angkat tangan mengatakan, saya hajikan semuanya. Anaknya yang hafal Quran, bapak ibunya ikut haji. Tukang beca yang kayu hafal Quran, haji. Ada yang buta cuma nulis, bagaimana yang buta bisa belajar Quran, haji. Tidak cukup sampai di situ. Bapak ibu mungkin pernah dengar ada Ahmad Kamil, yang dari Jogja, itu asalnya Tan Agung kan dari Jogja, Mataramku dan menyebar. Ya, menghafal Quran, itu sampai semua orang di Timur Tengah berebut memberikan beasiswa. Sampai saya ada telepon ini, pejabat itu, cuman pengen nanya, kami pengen berikan beasiswa sampai S3. Saya berapa kali mengatakan, Pak, semua sudah terjamin, Pak. Bahkan sudah punya tabungan rumah, sampai S3-nya. Sekarang sedang belajar manhaj ulama. Beberapa ulama rebutan, pengen ngajari, Pak. Bapaknya sudah tidak ada, tapi keberkahannya jalan. Tadi saya ceritakan janji Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari itu nama daerah. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim. Kakeknya Al-Bardizbah, kakek buyutnya ya Al-Bardizbah. Kemudian nyambung ke atasnya sampai dengan ke nasab-nasab yang sangat mulia. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ya bin Al-Mughir bin Al-Bardizbah. Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Khurasani Al-Uzbekistani. Karena beliau dari Bukhara, maka memperkenalkan diri dengan nama Al-Bukhari. Itu lahir, usia 2 tahun, bapaknya meninggal. Tapi bapaknya ahli Quran. Ibunya ahli, solehnya luar biasa dekat dengan Allah. Jadi sudah punya visi, kalaupun salah satu meninggal, anaknya tetap lanjut dengan Quran. Maka Al-Bukhari kecil, usia 4 tahun, matanya diuji buta permanen. 2 tahun meninggal bapaknya, 4 tahun buta permanen. Ibunya tetap istiqamah, membawa pesan ayahandanya, suaminya tetap bawakan ke Quran, dekatkan ke berkah. Allah ganti pandangan mata fisik dengan pandangan hati yang sangat luar biasa dan ingatan yang tajam. Masuk ke syekh, talak ke dikutab, dibacakan oleh syekhnya surat Qamar, surah ke-54, awal sampai akhir. Setelah selesai, iseng syekhnya menguji. Man hafidh? Siapa yang sudah hafal? Semua angkatan Al-Bukhari yang lebih tua dari beliau, diam, Al-Bukhari kecil yang tidak melihat itu mengangkat tangannya. Ana hafidhtu ala sadri qalbi. Ya, saya hafal di dalam kepala saya, kata beliau, dalam jiwa saya. Jadi ada hafal di luar kepala, itu belum hafal. Ada hafal di dalam kepala, sudah hafal. Saya hafal dalam jiwa saya, kaget syekhnya. Ya, anak kecil usia 4 tahun gak lihat, katakan hafal. Sekali baca, ta'ali ya bunai, datang sini. Merabak jalan ke depan, ikra, bacakan. Dibacakan dari awal sampai akhir, bukan hanya hafal, makhrajnya, tajwidnya persis dengan syekhnya. Tasyihnya komentar pertamanya, minal an tadrusul hadis. Mulai sejak ini engkau belajar hadis. Karena tahu kalau Al-Quran dijaga, dimudahkan. Hadis tidak ada jaminan. Kak gembira pulang ke rumahnya mengejar ibunya. Dituntun oleh pembantunya, datang ke rumah. Ummi. Hadatha kada, kada, kada, wa kada, wa kala syekhu kada. Ibu, tadi di majlis, tadi di kutab begini. Syekh minta saya membaca Quran, saya bacakan begini. Kan kata syekh, minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang ananda belajar hadis. Saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Quran, kamu nak punya keterbatasan. Mulai dengan Quran dulu, setelah itu baru hadis. Karena beliau tahu dengan syekhnya dan hormat pada ibunya, maka dengan penghormatan dan tikau ini mengatakan, ya amati, amati itu bahasa tertinggi untuk sayang pada ibu. Ummi, umayyah, amati. Abi, ubay, buya, abati. Makanya di Quran kalimat abi, abati, abati, abati. Ya abati fa'al. Balasannya ya bunai. Kata beliau, ya amati, duhai ibu ndak sayang. Demi hormatku kepadamu, uridul hadis, izinkan saya tetap ingin belajar hadis demi sikahku kepada syekhku. Ke beliau meraba jalan, tangga kamarnya, ibunya melihat, terharu melihat perjuangannya. Masuk ke kamar ibunya, berdoa mohon kepada Allah sampai tertidur. Dalam doa dan zikirnya. Mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Nah inilah tafaul, Pak. Kalau kita pilih nama, itu nama itu dalam berkahnya memberikan tafaul. Tadi kan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Kan? Bil Mughirah bin Al-Bardazbah. Al-Ju'fi, Al-Bukhari, Al-Khurasani, Al-Uzbekistani. Kata Nabi Ibrahim, nanti anakmu akan bisa melihat lagi. Saat yang bersamaan berdoa bermimpi, masuklah Al-Bukhari kecil ke kamarnya, mengurang surat Qaf. Sampai di ayat ke-22 itu, kemudian berkata, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, fakashafna anka ghita'aka, fabasaruka liyawma hadid. Ayat ini berkisah tentang kehidupan akhirat. Tapi barokahnya diberikan kepada Al-Bukhari kecil saat itu. Begitu sampai kalimat, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, sungguh engkau dulu enggak bisa lihat. Fakashafna anka ghita'aka, fakashafna anka ghita'aka. Maka mulai hari ini kami akan buka pandanganmu, penutupmu yang enggak bisa lihat itu. Fabasaruka liyawma hadid. Mulai detik ini pandanganmu akan melihat kembali. Begitu selesai ayat itu, matanya tiba-tiba remang-remang-remang menatap, loncat saking kagetnya. Begitu melihat langsung kejar ibunya. Dia katakan, umi, amatilah kerwait. Kaget ibunya bangun, ibu, saya bisa melihat kembali. Tak ibunya rubah meru'ayta biakalwik, mungkin kau melihat dengan hatimu. Labal bi'aini, saya melihat dengan mata saya. Ini ibu pakai baju ini, benda sekitaran ini. Keduanya berpelukan menangis syukur pada Allah. Sejak itulah kemudian belajar hadis, sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun, di Mekah disempurnakan di Al-Bidah Al-Munawarah. Kisah ini ada di kitab syarah Sahih Al-Bukhari, 18 jilid, jilid pertama, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani bernama Fathul Bari fi syarah Sahih Al-Bukhari. Silakan nanti beli jilid pertama, dapatkan kisah ini dalam kitab pengantarnya. Quran. Sampaikan ini termasuk ke mahasiswa kita. Saya kalau belajar, Bu, Pak, ditanya, Ustaz, apa rahasianya? Apa metodenya? Apa ini? Apa itu? Dan seterusnya. Saya selalu menjawab, yang pertama Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran. Dan ini ternyata diriset, yang riset University of California di Amerika. Mereka meriset dan nanti disebarkan terus sampai ada profesor Maroko di Inggris mempublikasikan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran secara benar. Bahkan baru sekedar baca, setidaknya akan meningkat kecerdasannya 3 kali lipat. Ini sudah riset. Dan saya teliti ulama-ulama sebelumnya. Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, dan turunannya. Ternyata yang diajarkan di sejak dini hanya 2, sholat dan Quran. Sholat, Quran. Silahkan Anda cek. Jadi sampaikan pada para mahasiswa, Anda dekat dengan Quran akan pintar. Ya, kecerdasan terbuka, memori akan teringat. Berapa banyak kata, Bu, Pak, terbiasa dihafalkan. Maka untuk terasah dengan itu, mengingat yang lainnya. Itu dah riset. Yang meriset di mana? Di Barat. Makanya sejak dulu ada keinginan orientalis menjauhkan orang Islam dari Al-Quran. Karena khawatir muncul peradaban setelahnya. Gitu. Nah, kita kembali lagi ya. Kembali ke awal. Sekarang metode pertama setelah kita merasakan cinta, kamu akan pintar, akan berkah hidup, rezeki mengalir lancar, kedekatan dengan Allah bertambah. Gimana mulainya? Maka pertama belajar baca dengan benar. Dan sabar. Saya ulangi, belajar baca dengan benar dan sabar. Tahapan baca ini disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Perintahnya disebut apa? Iqra. Perintahnya? Iqra. Wahyu pertama turun apa? Saya ulangi, wahyu pertama turun apa? Kan wallahu alam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingat bukan Iqra ya. Wahyu pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi. Karena saat turun Iqra, Nabi jawabnya ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Tapi ketika disempurnakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini dasarnya. Anda harus mulai berinteraksi dengan Al-Qur'an lillah, karena Allah. Dimulai bisa membaca, mulai berinteraksi, dan ini latihan dasar, Pak. Jadi di bacaan ini nanti ada yang beriringan. Ya, semacam misalnya, maaf sekali, enggak bisa kita cuma baca Quran begini. Kalau enggak diiringi dengan ibadah yang lainnya, salatnya, tadi yang 9 sunnah itu yang disebutkan, ya ada duhanya, ada sedekahnya, ada macam-macamnya, itu mempercepat, Pak. Jangan dikira biasa, tidak. Jadi orang yang rajin salat itu otomatis membantu dia mempercepat interaksi dengan Al-Qur'an. Enggak ada orang kalau jarang salat enggak mungkin bisa buka Quran, mustahil. Orang enggak rajin puasa sunnah, mustahil bisa dekat dengan Al-Qur'an. Tapi ketika Anda meningkatkan salat, takwa, meningkatkan kemudian ibadah lahiriah kita, ya didopang batiniah kita, itu otomatis dan mempercepat kepada Al-Qur'an. Karena itu peningkatan ibadah ini disebut dengan takwa, takwa meningkatkan pengetahuan. Quran surah kedua di akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan dengan itu aku tambahkan pengetahuan, percepatan-percepatan. Pemberitahuan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah pertama yang diberikan kepada Rasulullah berupa tambahan pengetahuan adalah cepatnya Al-Qur'an hadir dalam jiwanya. Di Quran surah 75 ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu tabi'a qur'ana. Kalau Anda tingkatkan takwa kata Allah, maka jangan Anda terlampau ingin cepat membacakan. Jangan ingin terlampau ingin sekali dengan ingatan kita menghafalkannya. Enggak usah terlalu capek, enggak usah terlalu lelah. Dengan takwamu itu, aku akan jadikan Al-Qur'an mudah untuk diakses. Aku percepat engkau bisa pandai untuk membacanya, aku percepat kau untuk bisa menghafalkannya. Jadi kalau ingin jadi khairul ummah, pertama, tingkatkan ketakwaan kepada Allah, lalu bangun dasarnya untuk membuka pintu gerbang mengetahui isi Al-Qur'an. Dua, cepat. Dua ini bagian terakhir. Setelah tahu, maka mulai keluarkan kurikulumnya. Interaksi kita untuk mengeluarkan kurikulum Al-Quran itu yang disebut dengan tilawah. Jadi ada qiraah, ada yang kedua apa? Tilawah. Beda Pak, Bu. Kalau qiraah itu bacaan saja tanpa harus menuntut paham. Jelas ya? Tapi kalau tilawah itu punya tiga arti. Baca, pahami, amalkan apa yang telah dipahami itu. Saya berikan satu gambarannya, strukturnya. Wahyu pertama kan turun Iqra kan? Ya. Belum menuntut Nabi memahami, baru ditanamkan. Setelah ditanamkan, ditanamkan terbiasa memahami itu, turunlah perintah. Perintah ibadah pertama. Perintah ibadah pertama yang disampaikan pada Rasulullah, kita masih ingat apa? Salat kan? Salat itu 12 tahun setelah Nabi mengemban risalah ilmu. Jadi diberikan dasar dulu ya Allah. Nih, Iqra dulu, Iqra. 12 tahun itu. Sambil diajarkan pada yang lainnya. Setelah itu baru muncul perintah ibadah sholat. Sholat itu baru tiba perintahnya. Setelah peristiwa Isra Mi'raj kan. Usia Nabi 52 tahun. Setahun sebelum hijrah ke Yathrib itu. Turunlah perintah sholat. Ketika turun perintah sholat. Bapak ibu sekalian. Perhatikan redaksi Qurannya. Buka Quran surah ke-29. Ayat ke-45. Saya hakul yakin kita hafal tengahnya. Tapi kita lupakan awal dan akhirnya. Walaupun khairul umur awsatuha. Tapi tetap awal akhirnya itu penting. Ya. Coba kalau saya tes tengahnya pasti hafal semua. Inna sholata tanha tuh. Anil fahsya. Sekarang bacakan awalnya. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya iwal. Utlu. Nah ini persoalannya. Kalau bapak ibu belajar di terjemahan. Utlu dengan ikra itu diartikan sama. Utlu bacalah, ikra bacalah. Padahal utslu itu fi'il amr perintah dari tilawah. Ta'ala yatslu. Tilawatan, utslu. Kira'ah, ikra. Kara'ah yakra'u ikra. Kalau kira'ah, baca saja. Kalau tilawah, tiga. Baca, pahami, amalkan. Jadi setelah terbiasa membaca, setelah tahu cara baca, kata Allah tingkatkan levelmu. Pada yang kedua, tilawah. Pahami apa yang dibaca itu. Maka turun wahyu Muhammad SAW. Bacalah apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Pahami itu lewat bimbingan malaikat. Setelah paham semua perintah ini, tunaikan sholat. Sholat yang dipahami bacaannya, gerakannya itu, dirasapi isinya, itu yang akan memberikan pengaruh kepada dirimu untuk bisa menghadirkan perilaku yang baik, terbebas dari dua sumber keburukan, fahsya dan mungkar. Nanti satu kali Pak Ibu, kalau nanti ada waktu, coba Bapak Ibu akses ya, di YouTube Adidat Official itu ada tentang pelajaran sholat. Saya tampilkan sisi yang ketiga yang jarang dikaji. Biasanya kan orang cuma bahas dua. Satu bacaan, dua gerakan kan. Takbir angkat tangannya misalnya sebegini. Hadwaman kibahi. Dalilnya Al-Bukhari. Merhadis 715. Di hadis muslim merhadis 397. ya, yang riwayatkan sipulan-sipulan angkat seperti ini. Ada yang seperti ini di An-Nasa'i. Kemudian bacaannya Allahu Akbar sampai di situ. Tapi pernah enggak kita belajar kenapa tangan diangkat begini? Kenapa yang dibacakan Allahu Akbar? Apa kaitan dengan aktivitas kita? Apa janji yang telah Allah sampaikan kalau benar takbirnya? Ya, sampai dengan kita selesai bersedekah, baca iftitah, itu sudah ada janji diampuni semua dosa yang pernah dilakukan. Makanya kita bacakan kan ketika iftitah, Bapak Ibu baca apa doanya? Allahu Akbar, setelah itu apa? Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah ibu kratau. Itu satu hadis, ada 9 doa. Ya, pernah ada yang baca ini? Wajjahtu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ardh, pernah? Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khathayaya? Nah, kadang-kadang doanya itu kadang kita enggak baca juga secara utuh. Anda yang baca Allahumma ba'id, pernahkah kita merasakan bagaimana nikmatnya membaca doa itu? Allahu Akbar, aku berjanji akan membesarkan Allah saja. Hanya Allah yang Akbar, yang lain tidak. Ya Allah, aku mohon ampun selama ini kalau merasa besar dalam kehidupan. Sering merasa sombong di hadapan orang. Angku yang paling hebat, yang paling luar biasa. Kepada pasangan, kepada tetangga. Sedangkan aku mengatakan engkau yang maha besar. Kemudian angkat tanganmu itu, berserah diri kepada Allah dan buang urusan dunia ke belakang. Jangan dibawa dalam sholat. Ini yang menjadikan orang banyak enggak khusyuk. Karena dunia masih dibawa dalam sholat. Akhirnya kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud, setan datang, ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khinzib. Satu kali belajar fikih setan. Ada 9 jenis setan yang berbahaya. Di antaranya setan menggoda orang wudu, walhan namanya, setan menggoda orang sholat, khinzib namanya. Begitu Anda bertakbir, setan datang mengatakan, udhkur kata, ingat ini, ingat. Gak percaya silakan ya, sekarang masih biasa. Nanti zuhur pak, begitu Anda takbir bu, Allahu Akbar, tadinya kita fokus, tiba-tiba begitu takbir, datang. Bahkan ceramah saya ini bisa disinggung. Kata Ustaz Adi, begitu Anda takbir, ada setan. Itu setan. Hatta la yashural musalli kamra'atan yusalli. Sampai orang sholat, itu ada yang tidak sadar. Lali, berapa rakaat dia menunaikan sholat. Kata Nabi begitu. Kalau kata Nabi begitu, pasti terjadi itu. Mungkin kita, saya gitu. Ya. Itu ada yang demikian. Jadi caranya bagaimana? Begitu kita merasakan seperti itu, kita katakan, ya Allah, aku banyak salah. Allah ba'id baini wa baina khotayaya. Khotaya, kesalahan. Ya, ngaku. Aku ngaku salah, ya Allah. Banyak taubat kepadamu, ya Allah. Mohon jauhkan antara aku dengan kesalahanku sejauh timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Sehingga nanti di akhirat kan dipertemukan lagi. Karena di akhirat ditampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Yang baca wajah tuh, lihat. Itu kan panjang doanya. Tidak hanya sampai wa ma ana minal musyrikin. Atau wa ana awalul muslimin. Wa ana minal muslimin. Itu pondasi doanya, pondasinya yang mencakup makna setelahnya. Apa makna setelahnya? Rabbi inni zalamtu nafsi. Anta rabbi wa ana 'abduk. I'taraftu bi dhanbi. Wa anta rabbi la ilaha illa anta. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, hamba ngaku, hamba ini zalim, banyak salahnya. Sedangkan engkau Tuhanku, ya Allah. Engkau itu Tuhanku yang mampu mengampuni dosaku. Maka aku sekarang berserah diri memohon ampunanmu. Kalau engkau tidak ampuni kepada siapa lagi, aku mesti memohon ampun. Itu terusannya. Buka di Abu Daud. Sunan Abu Daud di Kitabus Shalah, nomor hadis 740, paling kanan sebelah bawah. Saya hafal ini bukan ini karena kemarin Ramadan baru saya bahas. Nah, itu gambaran. Itulah tilawah. Nah, tilawah tertinggi itu mengeluarkan pada konsep kehidupan. Jadi sebelum kita masuk kepada yang tinggi, Nabi Muhammad diajari yang tiap hari dulu. Jangan-jangan selama ini, mohon maaf sekali, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana bisa merasa khusyuk dalam sholat? Minta rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, dan seterusnya. Minta rizki, minta rahmat, minta perlindungan. Tapi gak merasa nikmat. Dan tidak datang. Kenapa? Karena gak ngerti yang diucapkan. Kala panjangnya, turunkan sebagai kurikulum kehidupan. Disinilah saya mau berhenti. Sekarang tugas kita sebetulnya, kurikulum Nabi, Pak Ibu, kalau kita mau keluarkan, khatam bagus. Ya, tapi kalau kita mau efektivitas, keluarkanlah ayat Quran sesuai dengan profesi kita. Karena tadi asas Quran itu pedoman kehidupan. Dan semua ada di Quran. Saya bisa bacakan cepat, dari sebelum lahir sampai meninggal, sampai kembali kepada Allah, semua ada ayatnya di Quran. Ingin mengharapkan keturunan. Ya. Ingin mengharapkan keturunan setelah menikah, langsung ada Quran surah ketiga, misalnya 38-39. Doanya Quran surah 19, ayat 2 sampai dengan ayat 15-nya. Setelah mengandung, apa doanya supaya kandungan dijaga oleh Allah, lahir anak yang soleh. Quran surah ketujuh, ayat 189. Ketika melahirkan, apa yang harus diberikan dari 0 sampai usia 2 tahun. Diatur sampai pemberian asinya bagaimana, tugas suami istri bagaimana. Quran surah kedua, ayat 233. Dari pendidikan dini, dasar, dari usia 2 tahun sampai menjelang balig. Turun Quran surah 31, ayat 13 sampai dengan 19. kemudian akan memilih kampus yang mendekatkan dengan Allah, ya, pergi kemana-mana dan sebagainya, bergaul dengan orang-orang banyak, bagaimana supaya tidak terpengaruh. Quran surah ke-49 di ayat ke-13 itu. Kemudian naik lagi, mulai kenal dengan pasangan supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas, mulai dia dengan ta'aruf, ya, muncul kemudian masuk ke Quran, kembali ke tadi Quran surah ke-4 bahkan ke An-Nisa, ya, di ayat yang ke-4-nya langsung lamar, berikan yang terbaik setelah Anda ta'aruf. Setelah itu terjadi pernikahan, bagaimana kemudian menata pernikahan supaya bagus, mengenal tugas suami dengan istri, turun Quran surah ke-30 ayat 21, prakteknya dibagi tugasnya awal pokok, jadi sebelum berumah tangga belajar dulu, ini suami, ini istri yang pokok, bukan setelah berumah tangga baru dipelajari, ini yang repot. Quran surah 4 ayat 34, lalu dijelaskan, maka Allah, inilah tugasnya yang laki-laki akan mencari nafkah, cara mencarinya, ini yang standar, semua orang mencari, Quran surah ke-2 ayat 168, kalau pengen cepat baru bergerak, rizkinya datang, Quran surah ke-2 ayat 172, kalau belum keluar, rizki sudah akan menyemput, Quran surah 7 ayat 96, tapi jangan dikira itu mudah, kadang-kadang ada tantangan, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, maka tunaikan amalan yang bisa melindungi engkau, mendatangkan 4 kemuliaan, Quran surah 17 ayat 78 sampai dengan 81, kalau diganggu sampai ada yang ingin mencelakakan, baca zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, ini ada Ustaz Yunus di belakang, ya, ada Quran surah ke-21, ya, ayat ke-87 sampai dengan 88, wadhannun dan turunannya, istrinya di rumah kemudian juga begitu, menata dalam kehidupan, merawat anaknya, kadang-kadang tidak mudah, ada yang berkata, ah, bagaimana solusinya, Quran surah ke-17, 23 sampai dengan ayat ke-27, sampai beranjak kemudian dewasa, kadang-kadang capek, lelah, sakit, kalau sakit-sakit ringan, pegang yang sakit, bacakan dikir kepada Allah, seperti dikirnya Nabi Ibrahim, Quran surah 26 ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau dikirnya semakin berat, sakitnya semakin berat, yakin kepada Allah, diajarkan dikir Nabi Ayub, Quran surah 21 ayat 83 sampai dengan 84, usia anak 40 tahun, jangan dikira biasa saja, mulai banyak bersyukur kepada Allah, tingkatkan, karena mungkin kesuksesan itu atas berkat kedua orang tuanya, turun dikir di Quran surah ke-46 ayat 15, beranjak lagi sampai dia sukses, jangan dikira kemudian itu akan terus bertahan di dunia, semua akan kembali ke fase awalnya, akan kembali kepada masa sepuhnya, kadang-kadang kembali perilaku seperti anak-anak, turun Quran surah 22 ayat yang kelima itu, apakah akan selamanya? Tidak, kamu akan kembali, bagaimana cara kembali yang bagus? Turun Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30, sehingga jalan hidup terakhir menjadi husnul khatimah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, pulangnya enak. Lalu bagaimana setelah pulang, akan kemana arahnya? Akan masuk ke alam kubur. Kalau ingin enak, amalannya di Quran surah ketiga ayat ke-169 sampai 172. Siapkan saat di dunia sehingga sampai di alam kubur, ini akan kamu dapatkan. Pulang ke akhirat, terjadi kiamat, turun satu surah, surah ke-75. Bagaimana suasana hisabnya disampaikan dalam turunan ayat Az-Zalzalahnya, sampai dengan turunan hisabnya, sampai ditampakkan orang yang benar ingin berjumpa dengan Allah, sebelum hisab, sebelum proses masuk surga, dipertemukan dengan Allah, melihat tanpa sekat. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan 23-nya. Masuk surga, hey, mau surga yang mana kata Allah? Surga masih luas, ada 8 pintunya, ada 8 kemuliaan. Quran surah ke-2 ayat 25, kamu bisa pilih. Mau surga yang mana? Ada surga Firdaus, turunkan kurikulumnya di Quran surah 23, ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-11-nya. Ada surga Aden, Anda bisa dapatkan Quran surah 13, ya, ayat 23 sampai dengan 24-nya. Kemudian ada surga yang mana lagi? Ya, Anda yang amalannya jelek, ya jelas masuk neraka. Nerakanya juga ada yang spesial, neraka Jahannam dikumpulkan bagi orang munafik dan orang-orang yang kafir. Quran surah ke-4 ayat 140. Neraka yang paling ringan, seringan-ringannya neraka juga, dibakar sampai hangus, sampai ke kulit-kulitnya, demikian seterusnya, seharinya itu sama dengan 1000 tahun, 1 detik yang 48 hari, turun Quran surah ke-4 ayat 56. Kemudian bagi Anda yang kemudian di tengah-tengah, 50 baik, 50 jelek, 50 soleh, 50 salah, tinggal di A'raf dulu. A'raf, tempat antara surga dengan neraka, nunggu sampai hisab selesai, 1 harinya 1000 tahun. Turunlah Quran surah ke-7, surah Al-A'raf, ayat 45 sampai dengan 49-nya. Menunjukkan bagaimana orang ini dapat rahmat Allah, baru dilemparkan kemudian ke dalam surga dengan penuh kebaikan. Semua ada. Ya, manajemen bisnis ada. Manajemen pengetahuan ada. Sampai urusan rumah sakit, Pak, ada. Makanya di kitab Imam Al-Bukhari itu ada kitabul marid, kitab orang sakit. Saya riset kemarin, Bu, yang COVID, Pak, sekarang. Itu kayak serius risetnya dari Al-Quran, dari hadis. Sampai saya dapatkan materi sangat luar biasa, dan saya enggak sembarangan, saya cek keilmuan I4, Ikatan Ilmu Internasional Indonesia di luar, yang di dalam Indonesia dengan dokter-dokter dan sebagainya, saya tanyakan, saya riset sampai Malaysia pengen ikutan riset, dan enggak main-main. Apa yang terjadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu? Alhamdulillah, ini bukan yang viral di masyarakat ya, yang jualan kustul Hindi itu bukan tuh, itu curi-curi aja sedikit-sedikit tuh, tapi bukan itu. Kami dapatkan, kami ujikan, kami bagikan gratis, alhamdulillah 100%. Sekarang kami sedang kembangkan ke kanker. Kemarin ada orang yang divonis kanker, risiko kematian bulan Oktober tahun lalu. Alhamdulillah, rumah sakit sudah give up, sudah pulang, sudah macam-macam, datang. Saya coba bilang, coba ini dosisnya dari Quran, dari hadis, tapi harus yakin. Hadirkan ibadah. Di selama sebulan di terapi, Pak, Ibu, alhamdulillah masih hidup. Semakin meningkat, pengapnya mulai hilang, dicek ke rumah sakit, kansernya nyaris hilang. Barokah Al-Quran. Barokah Al-Quran. Nah, jadi sekarang kita harus turunkan kurikulum rumah sakit itu apa? Saya punya kelas ahli Quran, para dokter, ahli kesehatan, nakes, ada juga bidan di situ ikut 400 orang. Dokter spesialis. Itu kami belajar, pertama saya berikan dulu kurikulum umum tentang kesehatan. Dengan anatomi manusia. Kalau anatomi di kedokteran kan cuma fisikal kan? Ya, secara medis kan fisikal, tubuh dan sebagainya. Di Quran 3, Pak, sebagai manusia. Tubuh secara fisik, akal, dan roh. Dan itu dikonektikan. Saya beri contoh gini, saya pernah tanya dokter mata. Bu dokter, ini dokter spesialis, termasuk luar biasa di Indonesia, senior. Gimana ciri orang yang matanya sehat? Kan Ustadz, kalau pandangannya jelas, tanpa alat bantu, ya pantulan optiknya sempurna dan sebagainya. Saya bilang, saya banyak temukan yang begitu. Di masjid banyak, tapi pulang dari masjid, dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Padahal pandangannya jelas. Wah, itu bukan di ranah saya, Ustadz. Nah, saya bilang itu ada korelasinya. Nah, ternyata ada penyakit yang oleh Al-Quran disebut marad namanya. Kalau penyakit fisik disebut dengan da, obatnya dawa, itu medis. Kata Nabi, kalau Anda sakit, pergi ke dokter untuk penyakit medis. Tapi ada penyakit roh, namanya marad. Tempatnya di kolbu. Fi kulubihim marad. Obatnya disebut dengan syifa. Hanya tidak ada misalnya di rumah sakit, saya cek mungkin ada klinik gigi, poli gigi kan ada kan? Poli mata ada kan? Tapi poliria, polidengki, temu. Satu lagi poligami gitu kan? Tidak nampak itu. Silakan cari. Tapi kan banyak penyakit terjadi sekarang, penyakit fisik itu dampak dari penyakit hati. Ya, karena ini hati, banyak Pak Ustadz saya pusing ini. Kenapa Anda pusing? Apa gejala yang dirasakan? Itulah tetangga saya beli kulkas baru, saya yang pusing. Ya, teman naik karir saya yang pusing. Nah, itu bukan fisik penyakitnya, tapi berdampak kepada fisik. Perlu ngaji. Itu begitu ngaji Pak, besoknya ada orang berobat. Keluhan gini. Resep yang dituliskan, bukan lagi karena Allah menyembuhkan. Quran surat sekian, ayat sekian. Ini benar katanya Bu Dokter, iya. Baca. Jadi ada sesuatu yang indah. Ada kelas pebisnis turunkan. Abdurrahman bin Auf modalnya pakaian. Kok bisnis setahun balik lagi modal? Dua tahun jadi orang paling kaya di Madinah. Itu ada manhajnya. Dan saya ketika pebisnis mengeluarkan kurikulum bisnis, ketika di birokrasi mengeluarkan kurikulum birokrat dalam Al-Quran, di rumah sakit demikian, yang dokter yang macam-macam 12 ribu itu termasuk di militer. Nabi punya 38 panglima, satu kekuatannya bisa melakukan Persia dan Romawi. Ya, jadi kurikulumlah di manhaj Al-Bukhari, Imam Muslim, di kitab-kitab hadis yang siap diberikan kepada kita. Tinggal kita mau menurunkan atau tidak. Maka sekarang tugas dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung mengkaji itu semua, ada apa unit di Sultan Agung ini. Buat kurikulum yang senap dengan itu, turunkan sebagai aplikasi dalam kehidupannya, nanti silahkan lihat apa yang terjadi. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya, insya Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, ini mungkin 10 menit ya, saya berikan kalau ada yang ingin berdialog. Kalau tidak, nanti saya berikan kepada panitia untuk ditutup dengan doa. Saya juga mohon izin sekaligus setelah itu akan berlangsung, karena kami akan melanjutkan perjalanan ke Lasem, ke Surabaya, sampai ke Pasuruan, sampai nanti ada beberapa tempat lagi yang kita akan silaturahimi. Sementara itu, saya tutup sementara, sebelum nanti akan dibuka kalau ingin dialog atau yang lain. Subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk menutup saya dulu, nanti kita buka dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kasih kesempatan satu penanya saja, Ji, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan. Oh, dua, okay. Kami persilakan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi kami dengan tulus betul berdoa moga-moga Ustaz diberi tambah sehat dan juga umur panjang bisa melaksanakan dakwah. Banyak sekali yang ilmu yang diberikan tadi, tapi ini saya kepingin menanyakan terkait dengan tadi ada beberapa gori, mulai dari toyib, kemudian ma'ruf, khair, kemudian juga bir dan solih. Ada satu terminologi juga yang dalam Al-Quran ini kaitannya dengan tugas dakwah, itu muslih. Yang ada dalam surat Hud ayat 117 insyaallah itu wama kana yuhlikal qura bidzul minu aluha muslihun. Nah, ini kaitannya dengan muslih itu kata para ahli ilmu, satu orang muslih itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 orang soleh. Ini kaitannya dengan lembaga kita yang lembaga dakwah. Banyak orang yang penting saya itu baiklah yang penting. tapi lupa dengan harus juga memperbaiki yang lain karena tugas ini tugas dakwah. Mungkin bisa dijelaskan tapi ini kaitannya dengan muslih dan soleh ini. Terima kasih. Saya coba langsung jawab dulu agar kita mungkin ada waktu bisa sedikit ditambahkan. Muslih dengan saleh bermula dari perbedaan definisi, derivasi di dalam ilmu sharaf. Di bahasa Arab itu ada 4 cabang ilmu yang sangat penting. Sharaf itu sebagai ayahanda dari bahasa, nahwu ibunda dari bahasa, balaghah nanti sebagai penghias dengan 3 turunan, ma'ani, bayan dan badi, 4 arud untuk menghadirkan suasana sastra dan mengukur ukuran pahala yang kita kerjakan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke sharaf dulu. Tasalih dari kata salaha yasluhu, itu akar asalnya. Infinitif dalam bahasa Inggris. Di 3 huruf, sad, lam, dengan ha. Salaha. Orangnya, subjeknya isim fa'il disebut dengan salih. Salih telah kita bahas tadi adalah satu keadaan yang menghadirkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup, menghimpun 4 kemuliaan tadi. Tayyib, baik fisiknya. Khair, baik sifatnya. Kemudian ma'ruf, baik sikapnya. Ihsan, dilakukan karena Allah. Dikumpulkan 4 ini menjadi salih. Karena itu terminologi saleh hanya di Islam saja. Ingat itu ya. Karena itu kosakata syariat, kosakata Al-Qur'an. Nah, amal yang diisikan karena Allah maka berubah jadi amal saleh. Jadi ada amal, ada saleh. Ya, jadi amal berubah jadi saleh saat diisi oleh iman. Saat diisi oleh nilai-nilai kebaikan dilakukan karena Allah. Dilakukan karena Allah karena iman, kan? Karena itu masuk surga syaratnya dengan amal yang didukung oleh iman kita dengan saleh tadi. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Karena itu kata iman dalam Al-Quran sering dirangkai dengan kata soleh. Ya, surah 103. Walas innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solehat. Orang yang berusaha meniti, mengkreasi perbuatan baik yang bernilai soleh itu orang disebut dengan solehun. Jadi ada amal soleh, amilus solehat. Ada orang yang disebut dengan solehun. Perempuannya tinggal tambah tak. Solehatun. Kalau kita ingin pisahkan gender, jadi ibu tinggal tambah tak saja yang gampang. Ya, mukmin kalau perempuannya mukminah, muslim muslimah, shaim ah itu ya. Jadi tinggal tambah tak di ujungnya gitu. Itu dapat kemudian ke orang. Nah, kalau kebaikan itu kita ingin tebarkan auranya kepada pihak lain sekeliling kita. Bukan hanya soleh secara individual, tapi kita ingin menjadikan kesolehan bertransformasi secara sosial. Ngajak orang tanamkan untuk tahajud kah, untuk baca Quran kah, untuk amar ma'ruf kah, atau nahi mungkar kah. Maka katanya dalam ilmu sharaf ditambahkan. Ya, diawali dengan tambahan awalan hamzah, menggunakan kata hamzah. Dari salaha tambah hamzah jadi aslah. Fungsi hamzah ini banyak nanti. Ada izalah untuk menghilangkan sesuatu, ya, seperti Allahu Akbar gitu kan? Kita bertakbir, kita menghilangkan segala hal yang tidak terkait dengan kebesaran Allah, hanya mengagungkan Allah saja. Yang kedua, ini yang paling menarik, untuk menebarkan sesuatu. Yang tadinya soleh ditambah kata aslaha, yuslihu. Orang yang disebut dengan muslih. Kayak tadi di surat yang lanjutannya kan dikatakan kan, in uridu illal islah. Itu sifatnya, aslaha yuslihu. Jadi kalau sudah berubah jadi islah, aslaha, orang yang disebut muslih itu bukan sekedar soleh, tapi agen kesolehan. Yang mengajak orang lain untuk soleh. Mengajak orang untuk berbuat baik. Maka ketika dia masuk kepada muslih, dia naik level pada yang kedua. Dan pahalanya pun tak sama dengan yang pertama. Membentuk soleh secara pribadi dapat pahala. Tapi ketika mengajak orang lain, pahalanya menjadi dahsyat. Contoh, Anda baca Al-Quran. Pahala untuk sendiri. Satu hurufnya, 10 kebaikannya. Ya, Quran surah ke-6 ayat 160. Man ja'abil hasanati falahu asyru amthaliha. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Baca alif lam mim, alif lam mim. Kita hitunglah misalnya 3 kali 10 30 untuk kita. Untuk kita saja. Kita ajarkan anak kita jadi muslih. Alif lam mim sampai dia benar. Begitu dia benar, maka berlakulah hadis Nabi. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa li syai. Siapa yang menunjukkan, mengajarkan pada kebaikan, ya, menebarkan kemuliaan, diamalkan oleh orang menerimanya, dia mendapat pahala yang semisal dengan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau anak kita membaca alif lam mim, baru dia baca, kita dapat transfer pahala dari situ. Kebayang enggak Bapak Ibu, kalau kita, saya selalu katakan ini pada orang tua, ajarkan Al-Fatihah pada anak kita dari kita. Dari kita langsung. Karena ketika dia sholat membaca itu setiap hari, pahala mengalir untuk kita. Kalau anak ini mengajarkan lagi pada yang lain, dia punya 10 murid, maka 10 murid dapat pahala, ngelari ke anak Anda, ngelari ke kita. Itu semua terus. Ini yang dimaksud di hadis Muslim 9 lafad. Idza matal 'abdu in qata'a sa'iru 'amali ila min thalath. Kalau meninggal seorang hamba, terputus semua amalnya, peluang dapat pahala kecuali tiga hal. Di antara tiga itu, sedekah jariah. Sedekah jariah. Turunannya ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu bermanfaat ketika diamalkan? Karena itulah nanti turun ayat ilmu untuk menjadi muslih di Quran surah 9 ayat 122. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Belum berhenti ayatnya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau sampai tafaqahu fid din saja itu saleh. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, ngajarkan lagi ke orang, ngajak orang, sampaikan pada orang menjadi muslih. Pahala orang muslih dengan turunnya ayat ini itu senilai dengan jihad fi sabilillah. Jadi kalau kamu muslih, sekarang Yayasan Badan Wakaf sebagai pengabdi muslih, ngajak, ngingatkan kembali, nyampaikan, meninggal saat melakukan itu statusnya sama dengan mujahid fi sabilillah. Karena ayat ini turun untuk memberikan penegasan kepada umat Nabi yang saat itu semangat jihad secara militer. Begitu keluar turun ayat ini, kata Allah jangan semua keluar, mesti ada yang jihad dengan pengetahuan. Dan dahsyatnya ternyata kekinian itu berlangsung lewat pengetahuan. Lewat pengetahuan, lewat informasi. Kalau tak bisa menyaring itu dengan baik, maka banyak orang menjauh dari agama. Turun ayat itu dan menyamakan status orang belajar dengan jihad fi sabilillah kalau dia mau menjadi muslih di kemudian hari. Jadi aslaha, muslih nilainya lebih tinggi dari sekedar saleh. Dan itu yang paling ditakuti oleh setan. Karena setan berjuang puluhan tahun, hanya dengan orang muslih itu bisa hilang puluhan tahun itu dengan 5 menit, 10 menit. Maka tinta para ulama akan ditimbang bersamaan dengan damu syuhada, dengan darahnya para syuhada. Allah Ta'ala alam bisawab. Terakhir. Baik. Silakan moderator. Mohon izin, Ustaz. Cukup. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ustaz tadi dan Bapak-Ibu sekalian karena waktu yang membatasi kita. Mohon maaf, pertanyaan kami cukupkan satu saja. Baik, sebelum ditutup, izinkan saya ikut berbahagia dengan pertemuan ini. Dan tadi bincang-bincang juga ada program ke Quran dan yang lainnya. Ada berapa siswanya, Pak? 20.000. Sedangkan pesantren, tadi saya lewat pesantren itu, kapasitasnya berapa? 1.000. Baik, saya ingin kuatkan supaya ini kalau cuma jadi materi, jadi soleh. Belum muslih ini. Maka harus ada fondasi. Izin, nanti saya akan hadiahkan 1.000 paket hafalan Al-Quran dari metode nanti At-Taisir. Itu berisi 3 buku. Satu buku untuk metodenya menghafal 30 hari 30 juz. Kemudian duanya itu adalah Quran Patan. Jadi bisa menghafal sekaligus dengan nomor, dengan angka, dengan peta dan sebagainya. Nanti metodenya bisa dikorelasikan atau diintegrasikan dengan STUAH yang bisa nanti melalui online juga. Kami akan hadiahkan sebanyak 1.000 paket insyaallah dan nanti mohon dikoordinasikan ya dengan staf di pengiriman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh beliau yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Jamil MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah yajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتخشعنا وتضرؤنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين اللهم كن لهم عونا اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردا جميلا Allahumma ansur dha'fahum fa innahum laysa lahum siwak. Allahumma ya Rabbana thabbit qulubana al-muqaddasah amama al-adwan al-israeli bil-layli wal-nahar. Allahumma ahmi, Allahumma ahmi al-aqsa ya arhamar rahimin. Allahumma makinna fil ardi kama makanda alladhina min qablina. Wa'fu anna wa thabbit qulubana ala hubbika ya arhamar rahimin. Allahumma hadha haluna ya la yakhfa alik. Wa da'funa zahirun bayna yadayk. Fansurna binasrika waghfir lana dhunubana wastur uyubana ya arhamar rahimin. Allahumma ya musabbibal asbab, ya qahiral a'da, ya hazimal ahzab, za munzil ash-shita, ya mukhrijal amwat, ya hazimal dhad, ya kashifal karab, ya sami'a ya alim, unsur syabah Falastin ala a'daika. Allahumma ij'al li ahli Falastin an-nasrata wal 'izzata wal ghalabata wal quwwata wal haybata fi qulubi a'daihim. Allahumma ishfi jarhahum, unsur mujahidahum fi sabilika, fi barka wa bahrika wa jawika ya rabbal alamin. Allahumma innahum ahluna qad zulimu bighairi haqq wa ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Allahumma fantasir lahum warbut ala qulubihim waruddahum ila diyarihim wa masjidin amin wa masjidahum aminin. Allahumma ansur al mujahidina fi sabilika fi Falastin wa hawla al aqsa fi kulli makan yudhkaru fihi ismaka ya rabbal alamin. Allahumma sakhkhir lahum malaikatas samaa wa junudul ardi wa min 'alayha wa aftah lahum abwaaba tawfiqika washrah sudurahum wa quwwa 'azimatahum wa muddassu sabrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bibarakatil Fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.